Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita ulangi beberapa paragraf sebelumnya di halaman 65 dari Fathabata. Maka jelas salah bidurwati secara aksiomatis adanya dua wujud, yang satu adalah wajibul wujud dan yang lain adalah mungkinul wujud. Wajibul wujud itulah wujud Allah, wujud Al-Khaliq dan Pencipta, dan mungkinul wujud itulah wujud makhluk. Yang satu qadim yang dan yang lain yaitu makhluk itu hadis baru. Yang satu kaya tidak membutuhkan yang lain, sedangkan yang lain yaitu makhluk fakir membutuhkan sang pencipta. Yang satu khaliq, yang satunya lagi makhluk. Wahumma mutafiqani, dan Allah serta makhluk itu punya titik kesamaan. Fi kauni kullin minhuma, bahasanya masing-masing dari keduanya khaliq dan makhluk itu syai'an mawjudan, satu hal yang ada. Tafitan, satu hal yang ada. Maka Allah itu ada dan makhluk juga ada. Wujud Allah itu ada, wujud makhluk juga ada. Wa minal ma'lum, dan satu yang telah dimaklumi aidan juga, bahasanya yang satu tidaklah semisal dengan yang lain dalam hakikatnya. Id law kana kadzalika, karena seandainya keduanya itu sama, la tamatsala, maka niscaya keduanya sama dalam hal yang wajib, dalam hal yang mungkin, dan dalam hal yang mustahil. Wa ahaduhuma, dan yang satu yaitu khaliq, yaitu Allah, yajibu kidamuhu, wajib qadim, dulu sejak, ada sejak dulu tanpa awal. Dan Allah itu mujudun binamsihi, ada dengan sendirinya. Sedangkan yang lain itu makhluk, tidaklah wajib qadim dan tidaklah ada dengan sendirinya. Yang satu khaliq, yang lain bukanlah khaliq. Yang satu ghaniyun amma siwahu, tidak membutuhkan yang lain. Yang lain itu makhluk, itu fakir. Maka seandainya Allah dengan makhluk itu sama, konsekuensinya ayakuna kullun minhuma, masing-masing dari keduanya itu wajib qadim. Kullun minhuma, masing-masing dari keduanya wajibul kidami, laisa biwajidil kidami. Masing-masing itu wajib. Kalau sama dalam artian keduanya sama, maka Allah itu, Allah dengan makhluk sama-sama wajib qadim, dan Allah dengan makhluk juga sama-sama wajib tidak qadim. Mawjudun binamsihi ghairu mawjudin binamsihi, masing-masing Allah dengan makhluk itu ada dengan sendirinya dan tidak ada dengan sendirinya. Khaliq sekaligus bukan khaliq, ghani sekaligus bukan ghani. Itu kalau seandainya khaliq dengan makhluk itu sama. Fayalzam, maka konsekuensi jika Allah dengan makhluk itu sama, konsekuensinya berkumpulnya dua hal yang bertentangan. Itu alat takdir seandainya kita andaikan tamatsulihima, ya, samanya Allah dengan makhluk. Fa'ulima, maka diketahui, disimpulkan dan diyakini bahasanya kesamaan khaliq dengan makhluk muntafin, satu hal yang tidak ada. Bisharihil akli, berdasarkan akal sehat, karena akal sehat menolak berkumpulnya didain, dua hal yang bertentangan. Sebagaimana dia adalah satu hal yang tidak ada, berdasarkan teks-teks syariat. Fa'ulima bihadil adillah, maka diketahui dengan alasan-alasan ini, ittifaquhuma min wajahin, Allah dengan makhluk itu punya titik kesamaan min wajahin dalam sebagian aspek, yaitu sama-sama wujud. Yaitu sama-sama wujud. Wakhtilafuhuma min wajahin, sedangkan al-khaliq dengan makhluk itu berbeda min wajahin dari sisi yang lain, yaitu wujudnya beda. Yang satu wujudnya wujud yang qadim, yang satu wujudnya tidak qadim alias baru. Yang satu wujudnya itu adalah wujud dengan sendirinya, yang satu yaitu makhluk tidak demikian. Faman nafa maktafaqa fihi, maka siapa yang mengingkari apa yang menjadi titik kesamaan antara khaliq dengan makhluk, antara Allah dengan makhluk, apa tadi titik kesamaannya? Sama-sama wujud. Karena mu'adilan, maka dia adalah ahlu ta'til. Qailan bil batil, mengatakan satu hal yang batil. Waman ja'alahuma mutamathilain, siapa yang meyakini bahwasanya keduanya yaitu Allah dengan makhluk itu sama, karena musabihan, maka inilah ahlu tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Qailan bil batil, dan mengatakan satu hal yang batil. Wallahu a'lam. Wadhalika li'annahuma, dan hal tersebut karena keduanya Allah dengan makhluk. Wa in intafaqa fil musamma mattafaqa fihi, meskipun keduanya sama fil musamma dalam satu hal yaitu wujud, mattafaqa fihi, yang keduanya sama badannya yaitu wujud. Fallahu mukhtasun biwujudihi, kan, tapi wujud Allah adalah wujud yang khas. Namun wujud Allah itu mukhtas biwujudihi, adalah wujud yang khas. Demikian juga ilmu Allah adalah ilmu yang khas bagi Allah. Kudrahnya adalah kudrah yang khas bagi Allah. Wasa'il sifati, dan semua sifat Allah semuanya adalah khas bagi Allah. Mendengarnya adalah mendengar yang khas bagi Allah. Melihatnya melihat yang khas bagi Allah. Hidupnya adalah hidup yang khas bagi Allah, dan seterusnya. Wal abdu la yushrikuhu fi syai'in min dzalik, dan hamba tidaklah bersekutu dengan Allah dalam satupun yang menjadi kekhasan-kekhasan Allah. Sama sekali tidak ada pada hamba kehidupan yang merupakan khas Allah. Mendengar yang merupakan khas Allah, melihat yang merupakan khas Allah, dan seterusnya. Maka hamba tidaklah bersekutu dengan Allah, berserikat dan memiliki kesamaan dengan Allah dalam satupun hal-hal yang merupakan kekhasan Allah. Wal abdu aidan mukhtasun biwujudihi, dan hamba dan makhluk itu juga khas dengan wujudnya. Wujud hamba adalah wujud yang khas bagi hamba. Wujud yang khas bagi hamba, ilmu yang khas bagi hamba. Hamba punya kudrah, namun itu kudrah yang khas bagi hamba. Maka masing-masing Allah melihat, makhluk melihat, manusia melihat. Dan melihat Allah adalah melihat yang khas bagi Allah, dan melihat makhluk adalah melihat yang khas bagi makhluk. Allah hidup, makhluk hidup. Namun hidupnya Allah adalah hidup yang khas bagi Allah, dan hidupnya makhluk adalah hidup yang khas bagi makhluk. Allah Ta'ala munazzahun an musyafaqatil 'abdi fi khasa'isihi, dan Allah Ta'ala itu tersucikan dari memiliki kesamaan dengan hamba. Namun apa? Dalam hal apa? Yang munazah fi khasa'isihi, dalam hal-hal yang merupakan kekhasan Allah. Allah tidak tersucikan dari mendengar karena alasan makhluk juga mendengar. Nah, Allah mendengar, manusia mendengar. Yang khas bagi Allah, yang tersucikan dari Allah adalah ada pada Allah mendengar yang merupakan khasnya makhluk. Ada pada Allah melihat itu khasnya makhluk. Ada pada Allah hidup yang itu merupakan khasnya makhluk. Allah tersucikan dari hal ini. Demikian juga sebaliknya, hamba itu bersih dari hal-hal yang merupakan kekhasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Qala Syarif rahimahullahu taala, wa idza tafaqa fi musamma wujudi wal ilmi wal qudrati fa hadha al mushtaraku mutlaqun kulliyun yujadu bil aldani la bil ayan wal mawjudu bil ayani muhtasun istirakin istirakin fihi lastiraka fihi. Nah, ini satu hal yang penting, kalimat yang penting untuk dipahami. Wa idza tafaqa fil musamma wujudi, dan jika keduanya Allah dengan makhluk itu memiliki kesamaan, sama-sama wujud, sama-sama tahu, sama-sama punya kemampuan. Fal mustarak mutlakun kulliyun. Maka yang menjadi kesamaan itu adalah sesuatu hal yang mutlak kulli. La yujad fil adhan, yujad fil adhan yang hanya ada di alam imajinasi. Yang hanya ada di alam imajinasi. La fil a'yani. Tidak ada di alam nyata. Tidak ada di alam nyata. Al-mujud fil a'yani yang ada di alam nyata itu adalah mukhtasun. Sesuatu yang bersifat khas. Sesuatu yang bersifat khas. La ishtiraka fihi, tidak ada titik kesamaan di antara keduanya. Jadi maka sifat-sifat yang merupakan titik kesamaan antara satu makhluk sebagai pembandingnya, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, itu titik kesamaannya itu cuma ada di alam imajinasi, tidak ada di alam nyata. Ada pemberani, ada manusia pemberani, ada singa pemberani. Singa pemberani, ini ada manusia pemberani. Maka keduanya punya titik kesamaan, sama-sama pemberani. Namun, titik kesamaan sama-sama pemberani itu cuma ada di alamnya, cuma ada di alam imajinasi. Tidak ada di alam nyata. Yang ada di alam nyata itu khas semua. Yang ada di alam nyata itu khas semua. Pemberaninya singa itu pemberani khas singa. Yang dia tidak sama dengan beraninya manusia yang berani. Nah, beraninya manusia itu ya berani khas manusia. Berani khas manusia tidak sama dengan pemberaninya singa. Yang sama itu sesuatu yang abstrak. Keduanya punya sama-sama berani. Nah, titik kesamaan yang jadi apa? Kalau pakai bahasa matematika, irisan antara beraninya singa dengan beraninya manusia, irisannya itu alam imajinasi. Irisannya itu alam imajinasi. Yujad fil adhan, hanya ada di pikiran. Hanya ada di pikiran, tidak akan ada di alam nyata. Yang ada di alam nyata itu kekhasan. Itu kekhasan. Hatinya selembut sutra, sama-sama lembut. Lembutnya hati sama lembutnya sutra itu irisannya itu di alam imajinasi. Irisannya itu ada di alam imajinasi. Di alam nyata, lembutnya hati si manusia ini dan lembutnya sutra beda. Yang ada di alam nyata itu khas. Yang ada di alam nyata itu khas. Yang ada fi a'yan, di dunia yang nyata, dunia benda, di dunia benda itu khas. Yang kemudian yang sama itu di alam adhan, di alam pikiran. Faham? Faham ya? Lincah misalnya. Itu manusianya, itu manusia lincah. Kancil, lincah. Yang ada di alam nyata, ya lincah itu, lincahnya manusia, lincah khas. Gak sama persis dengan lincahnya si kancil. Kancil dia lincahnya seperti itu. Lincah yang khas kancil. Manusia lincah ya, lincahnya ya lincah yang seperti itu, lincah khas manusia. Namun ini lincah, itu lincah. Ada titik kesamaan, ada irisan antara keduanya. Nah, irisannya itu di mana? Itu ada di alam imajinasi, fil adhan, di alam pikiran. Tidak ada di alam benda, tidak ada di alam nyata. Dan kita lihat catatan kaki. قوله كلي الكلي هو كل ما وضع لأكثر من شيء واحد انظر أداب البحث والمناظرة قوله الأعيان جمع عين وهو الحاضر من كل شيء مادي أو هو الذي يقبل الوزن انظر معجم اللغة الفقهاء فمعنى كلام الشارح أن كلمة موجود مثلا تطلق على الخالق القديم الأزلي وتطلق على المخلوق المحدث ومع هذا فليس لأحدهما أن يشارك الآخر في وجوده بل لكل واحد منهما وجود يخصه ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات فلفظ الوجود والعلم والقدرة وغير ذلك إنما هي مجرد معان كلية ذهنية غير جسية ولا خارجية أما في الواقع الخارجي فلا يكون الأمر إلا مقيدا مختصا بما يضاف إليه كل منهما كأن تقول وجود الله فهذا لا يشترك فيه وجود المخلوق لأن ذلك الوجود لم يصبح معنى كليا بل أصبح خاصا لمن أضيف إليه لمن أضيف إليه وكذا لو قلت وجود زيد فهذا لا يشترك فيه وجود الله لما سبق بيانه والله أعلم نعم يعني لم يكن لي adalah sesuatu yang diletakkan لأكثر bagi lebih min syai'in wahid lebih dari satu kemudian a'yan jama' dari a'in dia adalah al-hadir min kulli syai'in madiyin segala sesuatu yang bersifat materi yang hadir yang ada atau a'in adalah alladhi yaqbalul wazna semua yang bisa ditimbang makna perkataan syarih bahasanya kata-kata wujud misalnya itu tutlak digunakan untuk sang pencipta yang dia qadim dan azali wa tutlak dan digunakan untuk makhluk yang dia muhdas dan diadakan baru wa ma'ahada meskipun demikian laisa falaisa li'ahadihima tidaklah salah satu dari keduanya bersekutu dengan yang lain dalam wujudnya balikullin minhuma bahkan masing-masing dari Allah dengan makhluk itu memiliki wujudun yakhusuhu wujud khasnya masing-masing walayal janda tidaklah harus menitifakil asma samanya nama yaitu wujud itifakal musamaya dan sama hakikat wujudnya maka kata-kata wujud tahu, mampu dan yang lain innama huwa mujaratu ma'anin kuliyatin dia adalah sebuah ma'ani, satu hal yang abstrak kuliyah yang itu memang bisa untuk sejumlah hal atau beberapa hal kemudian dihniyah cuma ada di alam pikiran raya hisiyah dia tidak ada di alam indrawi wala khalrijiyah dan dia tidak ada di alam eksternal dia tidak ada di luar pikiran wujud tahu yang itu menjadi titik kesamaan antara Allah dengan Khalik itu letaknya cuma ada di alam pikiran. Amal fil waqi' adapun di realita al-Khalik di dunia luar yaitu di dunia nyata fala yakunul amru ila muqayyadan maka tidak ada sifat kecuali dia adalah terikat dan khas bima yudafu ilaihi dengan pemiliknya. Kulun minhuma masing-masing dari keduanya maka anda katakan wujud Allah fahada laistariku fihi maka tidaklah sama fihi dengan Allah dalam wujud Allah ini tidaklah sama dengan wujud makhluk li'ana zalikal wujud layisbihu maknan kulian karena wujud ketika dia sudah disandarkan kepada pemiliknya maksudnya wujud Allah maka wujud ini sudah tidak lagi menjadi makna kulli sesuatu hal yang bersifat abstrak yang ya, dimiliki oleh semua bal asbaha khasan namun dia adalah wujud yang khas liman udifa ilaihi khas dengan yang memilikinya. Seandainya Anda katakan wujudnya Zaid, fahada la yastariku fihi wujudullah, maka tidaklah bersekutu dalam masalah wujudnya Zaid wujud Allah subhanahu wa ta'ala, karena alasan yang telah lewat. Karena setelah idofah, maka dia adalah wujud yang wujud di dunia nyata. Dan wujud yang di dunia nyata semuanya adalah wujud khas. Semua sifat di dunia nyata itu sifat khas. Adapun yang menjadi titik kesamaan antara satu dengan yang lain, itu satu hal yang bersifat imajinatif, satu hal yang ada di alam pikiran, tidak ada di alam nyata. Nah, wahai mu'minu, inna qurbatihi kasirun min al-qurbi. Fatu tawahhamu anna sifatahu fi musamahati al-asya'i mujabu an yakuna al-wujudu alladhi lirabbi al-wujudu alladhi lil-'abdi. Wa taifatun tunnak anna laqdal wujudi biqawli al-istirahi al-'abdi. Maka baru ukulahum. Aina hadhil asma'i, aina hadhil asma'a amatun bilakun li taqsimi. Amin yukalu al-wujudu yan qasimu ila wajibin wa mumkinin wa qadimun wa hadisun wa mawridu taqsimi mustarikun bayna al-aqsami wa lakdul mustariku al-lakdul mustarik al-waqi'um al-murta'i wal-kawqabi ayat pasimu ma'anahu walakin yukalu lakdul mustari yukalu ala kada wa ala kada wa amsalu hadhil maqalati alati qad basatul kalamu alaiha fi mawdi'ihi. Nah, wa hadha mawdi'un, dan ini adalah satu masalah yang dibingungkan oleh itawabafihi, yang dibingungkan oleh kathir minan nudar, ya, dari jama' dari nadhir. Nadhir di sini maknanya mutakallim, ahli kalam. Ya, dibingungkan oleh banyak ulama kalam. Jadi banyak ulama kalam bingung karena enggak faham satu paragraf di atas. Karena enggak faham satu paragraf pendek di atas. Itu banyak ahlul kalam bingung, dan ahlul kalam itu orang pintar-pintar, enggak banyak. Antum enggak bingung berarti ngalahin orang pintar-pintar, kan? Antum udah paham paragraf di atas, ini luar biasa. Al-Nadhar ini pada bingung mereka, gimana mendudukkan masalah ini? Wujud Allah dengan wujud makhluk, ya. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk, ya. Itu ya, penguainya cuma dua baris di atas. Itu penguai kehutan pikiran banyak ahli kalam, orang pintar-pintar. Haitsu tawahhamu, di mana mereka banyak dari ahlul kalam tawahhamu punya anggapan anal ittifaq fil musamma hadil asya, bahasanya kesamaan ini, al ittifaq kesamaan fil musamma hadil asya, nama dari benda-benda ini yujibu menyebabkan ayyukunal wujud, menyebabkan wujud yang dimiliki oleh Allah sebagaimana wujud yang dimiliki oleh hamba. Ini menyebabkan sama. Kalau ini menyebabkan sama, padahal Allah harus tidak sama. Allah harus tidak sama. Laisa kamitsli syai. Maka ini terus kemudian harus ditiadakan supaya sesuai dengan ayat laisa kamitsli syai. Ini gara-gara dikira bahasanya kesamaan nama-nama hal ini, Allah wujud, makhluk wujud, itu menyebabkan real wujudnya itu sama, tanpa mereka membedakan antara wujud di alam nyata dan wujud di alam pikiran. Tanpa mereka bedakan wujud di alam nyata dan wujud di alam pikiran. Karena pagap sebelumnya yang tadi penguai kebingungan banyak ahli kalam ini membedakan antara wujud di alam nyata dan wujud di alam pikiran, ilmu di alam nyata dan ilmu di alam pikiran, mengetahui di alam nyata dan mengetahui di alam pikiran, melihat di alam nyata dan melihat di alam pikiran. Perhatikan antara alam al-had, al-adhan dan alam a'yan. di alam benda dan di alam pikiran. Maka ada yang kemudian punya asumsi demikian. Kemudian ada orang yang berusaha untuk keluar dari kebingungan ini dengan membuat solusi sebagai berikut. Wata'ifatun, dan sekelompok orang dhannat, mengira bahasanya kata-kata wujud antara Allah dengan makhluk, melihat antara Allah dengan makhluk, mendengar antara Allah dengan makhluk, itu adalah istirah al-lafzi. Itu adalah istirah al-lafzi, adalah kata mustarak. Adalah kata mustarak. Maka baru ukulahum, dengan ini mereka sombong terhadap akal mereka. Mereka sombong dengan akal. Karena mustarok itu kata sama, namun wujudnya itu betul-betul berbeda. Itu mustarok. Ainun itu mustarok. Ainun itu mata. Ain itu mata air. Ainun itu mata-mata. Nah ini wujud beda semua. Itu namanya mustarok. Kata mereka wujud Allah dengan wujud makhluk itu wujud mustarok. Kalau mustarok berarti sama sekali beda. Itu namanya mustarok. Itu namanya mustarok. Itu betul-betul beda. Namanya baik. Baik itu mustarok. Bisa menjual, bisa membeli. Menjual sama membeli itu beda. Baik itu bisa penjual, bisa pembeli. Dan penjual itu betul-betul beda dengan pembeli. Nah itu namanya mustarok. Tidak benar kalau hubungan antara sifat Allah dengan sifat makhluk adalah hubungan mustarok. Tidak benar. Karena ada titik kesamaan, ada irisan antara wujud Allah dengan wujud makhluk, melihat Allah dengan melihat makhluk, itu ada irisannya. Ada titik kesamaannya. Kalau disebut mustarok ya harus beda 100% beda. Sama sekali tidak berhubungan. Wong ini penjual, ini pembeli, sama-sama sebutnya baik. Itu 100% beda, kontras. Oleh karena itu maka dikatakan kabar ukulahum, mereka sombong dan tidak peduli dengan akalnya. Akalnya jelas mengatakan ini ada titik kesamaan antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk, mendengarnya Allah dengan mendengarnya Allah dengan mendengar makhluk, itu ada titik kesamaan, ada irisan di antara keduanya. Nah, kok dikatakan mustarok? Mustarok itu berarti 100% berbeda. Fa inna hadzal asma'a 'ammatun qabilatun litaqsim. Karena nama-nama ini, yaitu nama-nama sifat Allah dengan sifat makhluk, itu bersifat umum, bisa mendapatkan klasifikasi. Kama yukol, misalnya kita katakan wujud itu ada dua macam, yang wajibul wujud dan mungkinul wujud. Nah wajibul wujud itu untuk Allah, mungkinul wujud itu untuk makhluk. Ada kemudian qadimun wa haditsun, ada wujud yang qadim, ada wujud yang baru. Wa mawridu taqsim mustarakun bainal aqsami, dan titik pembagian itu mustarak, jadi irisan. Itu menjadi irisan bainal aqsam, di antara macam-macam itu. Maka mawdi'u taqsim yaitu wujud. Tadi ada wujud ada dua macam, wajibul wujud dan mungkinul wujud. Maka wujud yang kemudian menerima pembagian itu, itu adalah titik irisan antara wujud Allah dan wujud makhluk. Mawdi'u taqsim, sasaran pembagian itu mustarok. Itu adalah milik bersama. Itu adalah irisan di antara bagian-bagian yang ada. Nah, dan itu tidak seperti itu mustarok. Dan tidak seperti itu yang namanya mustarok. Walafdul mustarok, sedangkan lafad mustarok contohnya Al-Mustari. Mustari itu bisa artinya pembeli dan bisa artinya bintang, di sini disebutkan. Bisa artinya mubta, pembeli, bisa artinya kauka, benda langit. Layang kasimu makna, maknanya tidak menerima pembagian. Nah, maknanya tidak menerima pembagian. Yang di situ ada titik-titik kesamaan. Misalnya ainun tadi, nggak bisa dibuat kemudian irisan. Ya, dibuat irisan nggak bisa. Namun kalau wujud nggak bisa mendengar, melihat, itu nanti bisa melihatnya khaliq, melihatnya makhluk, dan kemudian ini sama-sama melihat, kemudian dibuat irisan. Itu layang kosim maknahu. Kalau mustarok tidak maknanya, makna kata-kata mustarok tidak menerima klasifikasi. Walakin yukol, akan tetapi kalau untuk mustarok, mustarok itu kan kalau bahasa Indonesia apa? Humu, bisa, bisa ular, bisa membuat ini dan itu, apa namanya? Humunim. Apa? Homonim ya, sama pengucapan, sama tulisan, beda arti. Sama pengucapan, sama tulisan, beda artinya. Aksaranya sama, ucapannya sama, artinya beda. Itu mustarok. Itu mustarok. Bisa sama bisa. Bisa ular sama ini. Itu gak menerima pembagian. Oh, bisa itu ada dua macam. Enggak. Gak bisa menerima pembagian. Cuma gimana kalau mustarok? Yukalu lafdul mustari. Nah, contoh kalau komentar untuk mustarok, kata-kata mustari, yukalu ala kada, digunakan dalam pengertian ini, wa ala kada, digunakan dalam pengertian ini. Bisa digunakan dalam pengertian begini-begini, bisa digunakan juga dalam pengertian begini-begini. Wa amsalu hadil makalat ala tiqat busital kalamu alaiha fi mawdi'ihi. Wa amsalu hadil maqala, dan semisal pendapat-pendapat ini, alati qad busital kalamu, yang panjang lebar pembahasan tentangnya, fi mawdi'ihi, di tempatnya. Intinya hubungan antara sifat Allah, nama sifat Allah dengan sifat makhluk, untuk teksnya, lafadznya, itu bukan hubungan mustarok. Itu hubungan mustarok yang berkonsekuensi kemudian keduanya beda secara total. Hubungannya antara melihat Allah dengan melihat makhluk, mendengar Allah mendengar makhluk, hidupnya Allah dengan hidup makhluk, itu nanti disebut dengan sebutan mutawatir. Itu namanya disebut hubungan yang mutawatir. Itu ada di catatan kaki ya, kita lihat sampai mana tadi? Catatan kaki dua. Mas'alatun al-fadhu al-fadhi al-fadhi lati yusamma biha al-khaliqu wal-makhluqi wal-makhluqu wal-makhluqu hadhiya min qabil al-mushtaraqi mushtaraqi al-lafzi amma min am min qabil al-mutawatti'i amin qabil mutawati'i wa qabla bayani al-mas'alati li labuda min ma'rifati amraini. Nah, maka masalah lafaz yang digunakan untuk Allah dengan makhluk, apakah itu min qabil tergolong mustarok lafzi, lafaz mustarok, ataukah tergolong lafaz mutawatir? Dan nanti jawabannya lafaz mutawatir. Maka bayanil masalah, dan sebelum kita jelaskan masalah ini, tidak boleh tidak kita harus mengetahui dua hal, apa itu mustarok dan apa itu mutawatir. Nah, al-awwalu al-lafzul mustaraku al-ishtiraku al-lafziyu huwa al-lafzul wahidu alladhi yutlaku ala mawjudatin mukhtalifatin bil haddi wal haqiqati itlaqan mutasawiyan العين تطلق على ينبوع الماء وقرص الشمس والعين الباصرة. انظر معيار العلم في فن المنطق للغزالي وتعريفات الجرجاني. الثاني التواطؤ، الألفاظ المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد بينهما، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعلى عمر، ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير لأنها متشاركة في معنى الحيوانية. Ya, maka mustarak adalah al-istiraku lafzi huwa, lafad mustarak adalah al-lafdu al-wahid, lafad yang sama yang digunakan untuk mawujudat mukhtalifah, hal yang berbeda-beda. Bilhaddi wal-hakikati, definisinya wal-hakikati dan hakikatnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Itlaqul mutasawiyah, dengan penggunaan yang sama, dengan penggunaan yang sama. Contohnya ain, ain itu telah digunakan dalam pengertian nyambu ulma, mata air. Qasi samsi digunakan dalam pengertian bulatan matahari. Wal ainil basirah bisa dengan pengertian mata yang dipakai untuk melihat, bisa dipakai dalam pengertian mata uang, bisa dipakai dalam pengertian mata uang. Semuanya disebut ain. Maka dia ucap ain untuk bulatan matahari, untuk mata air, semuanya tulisannya sama, pengucapannya sama, namun maksudnya berbeda. Sedangkan tawatu al-alfat al-mutawati'ah, lafat mutawati' artinya adalah lafat yang menunjukkan pada benda yang banyak, namun bimakna wahidin, ada irisan yang sama di antara keduanya. Ada titik kesamaan bimaknan wahidin, ada makna yang sama, ya. Ada titik kesamaan bainahuma di antara keduanya. Contoh, insan. Insan digunakan untuk Zaid dan digunakan untuk Amr. Kenapa? Ya, manusia itu kita gunakan untuk Zaid dan kita gunakan untuk Amr. Kita katakan Zaid itu manusia, Amr itu manusia. Nah ini bukan mustarok, ini bukan mustarok. Manusia dalam kalimat Zaid itu manusia, dan manusia dalam kalimat Amr itu manusia, bukan mustarok, bukan homonim. Namun dikarenakan antara Zaid sama Amr itu punya irisan, meskipun kemanusiaannya Zaid itu berbeda dengan kemanusiaannya Amr. Zaidnya lembut ini, kalau Amr kasar, beringas dan seterusnya misalnya. Namun ada irisan yang menyebabkan keduanya sama-sama disebut manusia. Contoh yang lain. Wadalat ismul hayawan, hewan digunakan untuk manusia, digunakan untuk kuda, digunakan untuk burung. Kenapa? Karena tiga benda ini memiliki kesamaan dalam makna, sama-sama hewan. Manusia disebut hewan yang bisa berbicara, kemudian kuda juga hewan, tayir burung juga hewan. Kita katakan manusia itu hewan. Manusia itu hewan dalam artian dia adalah bagian dari hewan. Kuda itu hewan, burung itu hewan. Nah itu namanya mutawate. Ada satu kata yang sama digunakan untuk beberapa benda yang berbilang lebih dari satu, dikarenakan maknan wahid, adanya makna yang sama, adanya titik temu yang sama, adanya irisan ya, yang sama di antara keduanya atau beberapa darinya. Nah, faida ulima. Faida ulima. بل هذا الألف المشتري المقرن يطلقه على المبتدا وعلى التوكيد، وكذا لفظ شهيد الوقت يطلقه على الرجل والمبتدا، فليس هناك مثلا عام يحمله أو يدل عليه لفظ المشتري أو لفظ شهيد بين تلك الأفراد التي يقصد عليها هذه الألفاظ. اللهم إلا أن تلك الأفراد قد اشتركت بهذا اللفظ أو ذاك ليس غيره. وكذلك لفظ الوجود الوقع إطلاقه على الخالق والمخلوق يدل على معنى عام، بحيث لو دل عندهم على معنى عام لا لازم التشبيه. Nah, فإذا علم هذا، jika apa itu mustawaf dan apa itu mutawatir telah diketahui, فإِنَّ النَّاسَ maka manusia berselisih فِي تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ tentang kata-kata yang mustawakah yang sama dipakai untuk Allah dan makhluk, manusia berselisih. Fakala kaumun, sebagian orang mengatakan bahwasanya ia mengkabilin mustaw al-lafzi. Sebagian orang mengatakan antara hubungan antara nama sifat Allah dengan sifat makhluk itu adalah lafad mustarok. Contohnya, kata-kata wujud misalnya yang bersekutu memakai kata-kata wujud ini khalid dengan makhluk. La yahmilu ma'nan aman, kata mereka tidak memuat ma'nan umum, tidak memuat irisan bainahuma, makna bersama yang ada di antara keduanya, antara Allah dengan makhluk. Bal hadza, akan tapi wujud Allah dengan wujud makhluk itu seperti kata mustari al-waqi' yang secara realita itlaku digunakan dalam pengertian pembeli dan digunakan dalam pengertian bintang. Demikian juga suhail al-waqi' yang secara realita itlaku digunakan dalam pengertian seorang laki-laki namanya suhail dan bintang yang namanya yang disebut oleh orang Arab dengan bintang suhail. Bintang suhail itu bintang yang terlihat di langit, enggak tahu siapa yang pakar fisika, getar dan warnanya kemerah-merahan. Ya, kalau orang melihatnya dari bumi itu dia enggak dim, namun goyang-goyang dan warnanya kemerah-merahan, itu yang disebut oleh orang Arab dengan sebutan bintang suhail. Ada yang tahu apa dalam bahasa Latinnya apa Mars atau apa? Falaisa hunaka ma'nan 'am, maka tidak ada makna bersama yahmiluhu atau yang dikandung atau yatulu alaihi yang ditunjukkan oleh kata-kata al-mustar dan suhail bainatil kal afrad, di antara anggota-anggota alladhi yastuku yang benar padanya disebutan ini. Maka tidak ada titik kesamaan antara suhail dalam pengertian orang namanya suhail dan suhail dalam pengertian bintang suhail. Tidak ada ma'nan 'am yang tercakup pada semua anggotanya. Allahumma illa kecuali anatilkal afrad, anggota-anggota tersebut cuma bersekutu dalam kata-kata ini dan secara makna itu berbeda, cuma katanya saja yang sama, itu disebut suhail, yang ini disebut suhail. Au istawakat biadal lafzi awdaka, karena bersekutu dengan kata-kata ini yaitu tadi mustari atau kata-kata itu yaitu suhail, laisa ghaira, tidak ada yang lainnya, maka irisannya cuma kesamaan nama saja, kesamaan kata saja, itu irisannya, itu titik kesamaannya, itu dalam mustarok. Fakadzalika, maka demikian juga kata-kata wujud. Al-waqi yang secara realita itlaku digunakan dalam pengertian pencipta, khaliq dan makhluk. La yadullu ala ma'nan an, tidak menunjukkan adanya makna bersama. Biaitu lau jalla indahum ala ma'nan amin. Kenapa mereka menolak, mereka memilih untuk disebut mustarak? Biaitu jalla indahum, karena menurut mereka kalau kata-kata tersebut itu memiliki makna am, makna bersama antara Allah dengan makhluk, la lazimat tashbih, niscaya berkonsekuensi Allah serupa dengan makhluk. Nah, wa haqqu alladzi la nariyata bihi anna dzalika innama huwa min babil mutawati, wa bayanu hadza anna mutawati huwa ma ittafaq mattafaqa lafzuhu wa ma'nahu wa lafzul wujudi qad istaraka bihi al-khaliq wal makhluq lafzan wa ma'na, lakin mahal ilmi anna wujudallahi khasun bihi wa wujudul makhluqi khasun bihi kadzalika wa hadzal makna al-kulliyyu alladhi yashtariku bihi al-khaliq wal makhluq innama huwa amrun dhihniyyun la yujadu muayyanan wala wujuda lahu fil khariji, fa idzan al-qawlu bi istiraqil lafzi fi hadhihi al-asma'i mukabaratun kabaratun lil maqbuli. Botan terus. Wadzalika anna al-qawla al-maqula fiha bil istiraqil lafzi la taqbalu taqsima wa tanwi'a bainama lafzul wujudi mimma yaqbalu dzalika, fa huwa yanqasimu ila wajibin wa mumkinin wa qadimin wa hadithin wa tamin wa naqisin wa mutaqaddimin wa mutaakhirin. Fa'ala hadha yakunu lafzul wujudi minal mutawatihi idh huwa alladhi yaqbalu taqsiman. Ammal alfadhu al-mustarakatu kal-mushtari wa ghayrihi fa'mimma yukalu fihi bil istiraqi al-lafzi likawniha ghayra qabilatin lil taqsimi. Walakin yukal fihi lafzul mustari yutlaku ala hadha wa hadha fahasbu. Nah, walhaqtan yang benar alladhi lam yata fihi, yang tidak ada keraguan padanya, ana dhalika, bahasanya hubungan antara nama yang digunakan sebagai sifat Allah dan sifat makhluk, hubungannya adalah mimbabit mutawati, dalam mutawati. Penjelasannya, anal mutawati, mutawati adalah matafaqa lafduhu wa maknahu, adalah kata yang sama lafaz dan maknanya. Dan kata-kata wujud itu sama dalam hal ini khaliq dan makhluk, sama lafaznya dan sama maknanya. Lakin ma'in, maka tapi perlu diketahui bahwa yang wujud Allah adalah wujud yang khas bagi Allah, wujud makhluk adalah wujud yang khas bagi makhluk, kadzalika demikian itu. Wa dal makna al-kulliyu, sedangkan makna bersama alladhi istaraka fihi, yang bersekutu padanya khaliq dengan makhluk, innama huwa amrun dihniyun, adalah satu hal yang hanya ada di pikiran. La yujadu muayyanan, tidak ada, tidaklah dijumpai tertentu di dunia nyata. Wala wujudalah, dan tidak ada wujudnya, eksistensinya fil kharij, di dunia nyata. Fa'idhan, maka jika demikian, mengatakan adanya istirak lafzi mustarak fi hadil asma, untuk nama-nama sifat Allah dan makhluk, adalah bentuk kesombongan dengan akal. Li'anal al-fadha al-makul fihi, karena kata-kata yang disebut mustarak lafzi itu ciri khasnya tidak menerima klasifikasi taksim wa tanwi', tidak menerima pembagian dan klasifikasi. Padahal kata wujud adalah kata yang menerima hal itu, menerima klasifikasi. Oleh karena itu wujud terbagi dua, wajib wujud, mungkin wujud, wujud qadim, wujud hadis, wujud sempurna, wujud tidak sempurna, wujud yang dahulu dan wujud yang muncul belakangan. Fa'ala hadza berdasarkan ini, maka kata-kata wujud itu minar mutawatir. Setelah mutawatir itu alladzi yaqbalu taqsim, karena mutawatir itulah yang menerima klasifikasi. Adapun lafadz mustarak semacam mustari atau suhail atau yang lain, famimma yuqalu fi bil istiraki lafzi, yaitu kata-kata yang disebut kata mustarak itu likauniha ghairu disebut mustarak karena dia tidak menerima pembagian. Kan tetapi kita katakan untuk kata mustarak, untuk kata mustari misalnya, yutlaku ala hadha wa hadha, bisa digunakan dalam pengertian pembeli, bisa digunakan dalam pengertian benda langit. Fahasbu, begitu saja. Nah, kembali ke atas. Fahasbu matari walati tawahumuhum an hadhil asma'i an hadhil kuliyat al yakunu samaha al mutlaqal kuliyu wa la'in bi aynihi sabitan fi hadal mu'ayyani wa hadal mu'ayyan walaysa kadhalika fa inna ma yujadu fil kharijil la yujada mutlaqan kuliyan bal la yujadu illa muayyanan mukhtasan. Nah, wa asl khata' dan akar kesalahan, wal ghalat dan kesalahan, kenapa kok bisa disebut mustarak? Kenapa dengan keliru ada sebagian orang menyebutnya mustarak? Akal kesalahannya adalah tawahumuhum, asumsi mereka, salah paham mereka, asumsi keliru mereka. Ana hadil asma, bahasa nama-nama yang bersifat umum dan kuli, yang jadi titik kesamaan antara Allah dengan makhluk, yakun musamaha al-mutlaq al-kuli. Bahasanya musamaha pemilik namanya al-mutlaq al-kulli, yaitu makna yang bersifat mutlak dan kulli tersebut, huwa bi'ainihi, sama persis itulah yang ada pada mu'ayyan ini dan mu'ayyan itu. Maka mereka punya asumsi yang tadi memilih untuk disebut mustarak, mereka itu punya asumsi bahasanya titik kesamaan tersebut itulah yang ada di alam nyata. Wujud Allah, wujud makhluk, itu punya titik kesamaan. Nah, titik kesamaan ini itulah yang ada pada wujud Allah dan itu yang ada pada wujud makhluk. Itu tsabitan fi hadzal mu'ayyan. Inilah yang real ada pada benda A, benda ini dan benda itu. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Karena irisan itu adalah hal yang hanya ada di alam pikiran. Wujud Allah, wujud makhluk itu punya irisan, punya titik kesamaan. Titik kesamaan itu hanya ada di alam pikiran, alam imajinasi. Ini alamul adhan kalau bahasa Ibn Abilis al-Hana. Tidak di alam a'yan. Yang ada di alam a'yan itu bukan titik kesamaan. Bukan? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Itu yang ada di alam nyata, di alam benda, itu beda. Yang titik kesamaan itu hanya ada di alam pikiran. Walau sekadarik, maka tidak seperti itu anggapan mereka. Titik kesamaan itu itulah sama persis yang ada di alam benda, itu tidak benar. Walau sekadarik, tidak seperti itu. Fa'innama yujadu fil kharij, karena apa yang ada di alam eksternal, di alam nyata, la yujadu mutlakan kulliyan, bukanlah sesuatu hal mutlak kulli. Yang menjadi titik kesamaan antara Allah dengan makhluk. Maka di dalam data, di data realita nyata, ini ada manusia, itu ada Allah, ini melihat, itu melihat, melihat yang manusia. itu bukanlah sesuatu hal yang merupakan titik kesamaan antara manusia dengan Allah. Fala yujad ila muayyanan mukhtason. Semua yang ada di alam nyata itu tidaklah dijumpai kecuali dia adalah tertentu dan khas masing-masing pemiliknya. Melihatnya manusia, ya, melihat khasnya manusia, melihat Allah itu melihat khasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahadil asma'u idha sumya Allah biha kana mustamaha mu'ayyaman mukhtason bihi fa idha sumya biha al-abda al-abdu kana mustamaha mukhtason bihi fa wujudullahi wa hayatihi wahayatuhu fa wujudullahi wa hayatuhu la yusarikuhu fiha ghayruhu bal wujudu hadal mawjudi bal mahayani la yusarikuhu fihi wairuhu fakaifa biwujudil khalik ala taro anna kata kulu hadal wadab fal musar ilaihi wahidun latin bi wajhain wajhainil muhtalikai. Nah, wahadil asma dan nama-nama sifat ini jika dinamakan untuk Allah karena musamaha, maka nama tersebut adalah muayyanan dan itu sesuatu yang khusus bagi Allah. Muayyanan itu tertentu dan khusus bagi Allah. Ketika digunakan melihat untuk Allah, maka melihatnya Allah itu melihat yang tertentu dan itu khasnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sumiya biha al-abdu, jika sifat tadi digunakan untuk hamba, melihatnya manusia, manusia melihat, karena musammaha, maka isinya adalah mukhtasan bihi, melihat yang itu khas manusia. Adapun titik kesamaan itu hanya ada di alam imajinasi, di alam pikiran. Fa wujudullah, maka wujud Allah dan kehidupan Allah, la yusyarikuhu fiha ghairuhu, tidaklah bersikat dan bersekutu padanya makhluk yang lainnya. Demikian juga wujud maujud al-muayyan, makhluk tertentu ini tidaklah bersekutu padanya selainnya, yaitu tidaklah bersekutu padanya Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bi wujudul khaliq, maka bagaimana dengan wujud sang pencipta? Ala tau, tidakkah kamu melihat bahasa Anda mengatakan hadza wa dzaka, ini adalah itu, fal musar ilahi wahid, maka yang ditunjuk itu satu, akan tapi dari dua sisi yang berbeda. Kita lihat catatan kaki. Al-mu'allif sayyidina Habib Allah Ta'ala ay anna ha'ula'i innama kana sababu khata'in wa ghalatim annahum law athbatu al-qawla bit-tawatu'i yalzamuhum ithbat al-ma'na al-kulli wa yalzamu min hadha at-tashbih. وهذا كلام مقالة فالمعنى العام ليس هو أمرا مشخصا في الخارج بل ليس هو إلا معنى ذهنيا فالإنسانية مثلا التي يشترك فيها زيد وعمر ليس لها وجود في الخارج فليس ثم إنسانية بل أفرادها بل مشتركون فيها hum al-mawjuduna fil kharij wallahu al-muwaffiq. Nah, penjelasan untuk bahasa lain dari muhaqqiq untuk penjelasan syarih, anna haula, bahasanya mereka-mereka yang mengatakan bahasanya hubungan antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sama dengan sifat makhluk itu hubungan ishtirak, sebab kesalahan dan kekeliruan mereka, bahasanya mereka law athbatul qaula, seandainya mereka meyakini hubungannya adalah tawattu', yalzamuhum, maka wajib bagi mereka dalam pikiran mereka menetapkan adanya makna kulli. Fayalzam, lalu konsekuensi dari hal ini, ya, kalau ada tawatu maka ada makna kulli. Konsekuensi dari makna kulli adanya atas biar kesumpahan, dan maka ini keliru. Karena makna kulli atau makna al-am atau yang jadi irisan tersebut laisa huwa amran musakhasan, bukanlah satu perkara yang berwujud fil kharij, di dunia nyata, namun balai sahwa tidaklah makna kulli itu kecuali maknan, kecuali satu hal yang dhihniyan ada dalam pikiran. Contoh insaniyah, kemanusiaan, yang ini menjadi titik sementara Z dengan amal laisa laha wujudan, tidak memiliki wujud di dunia nyata, karena tidak ada di sana eksistensi dan wujud yang namanya kemanusiaan. Tidak ada. Bal afwaduha, akan tetapi anggota-anggotanya dan orang yang mustarikuna bersekutu fiha dalam masalah kemanusiaan, itulah yang ada di dunia nyata. Itulah yang ada di dunia nyata. Wallahul muwaffiq. Tidak kultu, tidak kultu zaitun hadha huwa dhaka fasaksu al-musyaru ilahi wahidun lakin fitibaro ini. Maka annaka kultu zaitun alladhi ru'aynahu qadlu huwa hadhal hadiru al-musyahid musyahadu amamana. Wakadhalika al-wujudu al-kuliyu fa'ilu kana wahidan lakin lahu fitibaroni wujudul khaliqi wa wujudul makhluki falikuli wahidin wujudun yakusuhu la yastariku ma'ahu fi huwairu. Wallahu a'lam. Ya, jika Anda katakan Zaid hada wa dhaka, Zaid ini adalah sama dengan Zaid itu, maka person yang ditunjuk itu sama, akan tetapi dengan dua sudut pandang yang berbeda. Seakan-akan Anda mengatakan Zaid yang kita lihat kebelu dulu itulah yang hadir, yang bisa disaksikan di depan kita saat ini. Demikian juga wujud kulli. Wujud kulli wa in kana wahidan, meskipun wujud kulli itu satu hal, lakin akan tetapi dia punya dua sudut pandang, dan yaitu wujud dari sudut pandang Allah dan wujud dari sudut pandang makhluk. Dan masing-masing Allah dengan makhluk itu memiliki wujudun yakhusuhu, wujud yang menjadi kekhasannya. Tidaklah bersekutu bersamanya di dalam masalah wujud ini yang lain. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.